105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Selamat malam Insan Muda yang baru saja bergabung barengan di Masta malam hari ini. Selamat malam untuk Insan Muda yang sudah hadir di Room 159 dan dimanapun kamu berada malam hari ini. Di malam hari ini di Masta sendirian, gak ditemenin Bang Jack dulu. Dan pastinya ditemenin sama kamu Insan Muda, para pendengar setia dari JNE Nightmare Side yang sudah hadir di sini ataupun yang sedang mendengarkan dimanapun kamu berada. Kita ingin sapa dulu untuk Insan Muda yang sedang mendengarkan di rumahnya, boleh di WhatsApp aja di 0812 2011059. Silakan tulis nama dan mungkin tempat tinggal kamu ya, sedang mendengarkan di mana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Billy Mamet dari ujung Berung dengerin Arden sambil ngumpul beneran Paul. Terima kasih Billy. Selanjutnya selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Eris di Pasir Layung lagi dengerin Nightmare Side sendirian. Iya, hati ya. Terima kasih. Selamat malam juga buat Mehong di Pasku, Pasir Koja ya. Hadir buat tonton Pasir Koja. Salam satu calon. Terima kasih. Selamat malam Insan Muda yang lagi dengerin, para pecinta Nightmare Side Arden dari Dadang di Kiara Condong hadir. Salam sehat untuk Kang Dimas. Terima kasih. Sama-sama, ini agak lumayan karena cuaca kali ya. Cuaca sekarang lagi kurang bagus, tentunya panas dan segala macam. Akhirnya bikin cepet capek, lelah. Nah, ini juga agak sedikit kurang fit ya. Tapi buat Insan Muda pendengar setia Nightmare Side, Dimas akan tetap menemani sampai jam 12. Meskipun malam hari ini karena kondisi kita tidak akan ada interaksi dulu ya di Room 159. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Anggi di Ciwastra. Terima kasih, Anggi. Selamat malam, ada Selena Os dari Purwodadi. Thank you. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sylvia Nuraini dari Cipongkor dengerin Ardennya sendirian nih katanya. Sehat-sehat kak, sama-sama, terima kasih. Tantan dari Soreang juga hadir. Ada Zaki dari Cililin lagi dengerin Ardennya sendirian juga di kamar. Assalamualaikum, Sandra dari Cipadung yang selalu hadir Bandim. Sehat-sehat buat semua kru Arden yang bertugas. Thank you. Halo Kak Dimas, gak pernah absen dengerin Nightmare Side. Saskia dari Kosambi, terima kasih. Saskia, nah, bisa. Dan pastinya di malam hari ini Insan Muda, jam 8 malam tadi kita sudah posting juga Nightmare Side di YouTube channelnya Arden Radio. Ini yang kemarin kita ke daerah Batunggal ya. Nah, itu bisa kamu nonton di YouTube-nya Arden. Insya Allah minggu depan kita juga akan jalan-jalan lagi Nightmare Side-nya keluar dari studio ya, untuk mengunjungi tempat kamu Insan Muda. Jadi untuk kamu yang ingin tempatnya kita datengin, kita dengerin bareng-bareng, interaksi di sana, sharing-sharing cerita serem di daerah kamu, itu boleh langsung kirimin aja mungkin nomor kamu, profil kamu, dan daerahnya di mana. Itu bisa langsung WhatsApp di 0812 2011059 atau via email ke nms@ardenradio.com. Nanti tim Nightmare Side yang langsung akan cek WhatsApp atau emailnya Insan Muda ya. Dan siapa tahu tempat kamu yang bisa kita datengin, kita bisa sharing-sharing ketemuan di bahasa sama Bang Jeff langsung di tempat kamu dengerin Nightmare Side-nya. Seperti minggu kemarin, seru banget di daerah Batunggal Insan Muda. Kita akan masuk ke cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Kalau selama dengerin JNE Nightmare Side kamu mengalami sebuah kejadian yang aneh atau kayak gimana, itu kamu boleh langsung WhatsApp ya di nomor Arden yang sama tadi. Karena kalau tadi sempat dicek, ini banyak yang dengerinnya sendirian. Wah, mudah-mudahan nih, keren, keren, keren. Selamat malam dari Sandi Tanjung Sari Sumedang juga hadir. Ada Prabu di Lembang, Sevina di Cibiru Tonggoh katanya, Alan di Balenda lagi dengerin JNE Nightmare sama kawan-kawan dari Saipo. Gaskin bang katanya, thank you. dari Nur Siti dan Padil Cimahi. Kandungan hadir, Otak Koi dari Soreang juga hadir. Wah, banyak sekali nih bermasukan berdatangan WhatsApp-nya ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke cerita kota dan kedua DJ Nightmare Side malam hari ini. Gimana ini udah cerita-cerita kiriman dari Insan Muda ya, melalui email, ada yang WhatsApp, atau bahkan ada yang bercerita langsung juga. Dan cerita-cerita ini mungkin saja bisa terjadi sama kamu yang lagi dengerin malam hari ini, karena kita tidak pernah tahu mungkin kasus pekerjaannya sama atau dalam kondisi yang sama seperti yang ada di cerita ini. Itu bisa saja kejadian Insan Muda. Kita tetap konsentrasi, tetap waspada, jangan sampai pikiran juga kosong, biar kita sama-sama enak ya, saling menjaga juga, karena kita tidak pernah tahu kapan, bagaimana, dan seperti apa mereka akan mendatangi kita mungkin malam hari ini. Cerita pertama yang akan kita dengarkan DJ Nene Nightmare Side bercerita tentang sosok penampakan yang terjadi di kantornya. Dan cerita kedua malam hari ini adalah cerita seram ketika melaksanakan sebuah program KKN yang katanya berada di sekitaran daerah Subang. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNN Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare Side ini sendirian. Hari pertama masuk kerja, aku bertemu dengan HRD. Setelah berbincang-bincang, aku pun diantarkan untuk membuat absen. Sistem absen di kantor ini menggunakan pendeteksi wajah. Sebut saja dia Bu Widi. Bu Widi memintaku untuk melakukan scanning wajah di mesin absen. Proses demi proses pun aku lewati untuk membuat absen dengan pendeteksi wajah. Jika bisa kugambarkan, mesin absen ini berbentuk kotak. Seperti telepon, ada angka-angkanya. Lalu di sebelah kiri ada sebuah layar kecil dan juga kamera. Jadi ketika kita melihat ke layar itu, kita akan melihat wajah kita sendiri. Ya, seperti selfie kalau di handphone. Lalu nanti mesinnya akan mendeteksi wajah kita. Dan setelah terdeteksi, mesin akan membuka foto kita saat pertama kali kita membuat absensi. Setelah proses scanning selesai, aku pun mencobanya. Oke, Bu, aku coba ya. Ku arahkan wajahku ke arah kamera, dan tak lama mesin pun berbunyi. Dan setelah itu terlihat identitasku. Ada fotoku dan juga nama dan jabatanku. Mesin pun mengeluarkan suara terima kasih, yang berarti absen telah berhasil. Bu Widi mengingatkanku untuk tidak lupa absen saat datang dan pulang. Karena kalau tidak, akan mendapatkan potongan. Aku pun selalu mengingat-ingat itu. Bahkan lebih spesifik, Bu Widi bilang, hati-hati, kadang absen pulang suka pada lupa. Jadi percuma kerja seharian. Singkat cerita, hari itu pun berjalan. Di hari keempat, hari Kamis malam Jumat, aku mengikuti bosku untuk meeting di luar bersama klien. Setelah berdiskusi ini itu, lanjut aku dan bosku ini meeting di tempat selanjutnya. Di tengah perjalanan, bosku ada urusan lain, sehingga dia harus kembali ke kantor duluan. Dan dia menitipkan materi yang disampaikan kepada klien yang akan dipresentasikan olehku. Tak masalah buatku. Aku pun mendatangi tempat janjian klien tersebut. Ngobrol banyak, presentasi ini itu segala macam. Sekitar jam 9 malam, aku pun pamit pulang. Aku mengendarai motorku, lanjut pulang ke rumah. Sampai di tengah perjalanan, astaga, aku lupa untuk absen pulang. Akhirnya, aku pun memutar balik untuk berangkat menuju kantorku. Dan jarak saat itu dari posisiku ke kantorku bisa dibilang cukup jauh, karena aku sudah dekat dengan rumahku. Ya, mau tidak mau, aku selalu ingat pesan Bu Widi. Aku pun kembali ke kantorku untuk absen pulang. Sampai di kantor, kondisi kantor sudah sepi. Ya, karena memang di kantorku itu memang tidak ada lembur. Hanya lampu depan ruko yang menyala. Aku pun membuka pintu ruko kantorku itu dan kulihat ada Mang Adi. Dia memang berjaga di sana, sekaligus tukang bersih-bersih di sana. Karena di sini tidak ada satpam, satpamnya hanya di komplek depan ruko. Mang Adi, aku pun menyapanya. Mang Adi mengangguk dan bertanya, mau apa malam-malam? Ya, aku bilang, aku mau absen pulang, tadi lupa. Mang Adi pun mengangguk. Dan dia lanjut menonton sesuatu, entahlah apa itu, dari handphonenya. Posisi mesin absen di kantorku itu berada di lantai dua. Karena memang di lantai dua tempat kerja kami. Aku pun naik ke arah lantai dua. Dan saat itu ruangan sangat gelap. Dan mesin tidak bisa mendeteksi wajahku. Lalu aku pun mencari saklar lampu untuk menyalakannya, yang nantinya akan kumatikan lagi. Ketika berjalan untuk menyalakan saklar lampu, di ujung meja aku dengar ada suara orang yang sedang mengetik. Iya, suara keyboard komputer sudah ditekan-tekan. Karena gelap, aku tidak melihat ada siapa-siapa. Dan tidak ada layar komputer yang menyala satupun. Namun, suara dari keyboard komputer itu terdengar sangat jelas. Penasaran, aku pun lanjut mencari saklar, tidak pedulikan suara itu. Mungkin bukan suara keyboard, bukan suara binatang, entahlah. Ketika aku akan menyalakan lampu itu, tiba-tiba saja ku dengar ada kursi yang bergeser. Reflek aku berlari kecil ke tempat saklar dan kunyalakan lampunya. Dan terlihat sebuah kursi yang keluar dari barisan meja. Kursi tersebut ada rodanya. Dan kulihat saat itu kursinya berputar sendiri. Seakan-akan baru saja ada yang memindahkan dan memutarkannya. Bulu kuduk seketika berdiri merinding. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju ke mesin absen. depan mesin absen, aku arahkan wajahku ke arah kamera mesin absen itu. Dan ketika ku arahkan kamera di mesin absen, sontak aku kaget ketika kulihat pantulan dari layar depan kamera. Tepat di belakangku ada sesosok perempuan dengan rambut sangat panjang dan ukuran badannya yang sangat tinggi, berada tepat di belakangku dan sedikit menunduk ke arahku. Rambutnya sangat panjang menutupi wajahnya dan sosok itu memakai baju merah. Itu kuntilanak merah. Terdengar suara cekikikan yang memekik telingaku. Setelah mesin absen itu terdengar, berhasil aku pun langsung menundukkan kepalaku dan berjalan perlahan keluar dari ruang lantai dua ke bawah tanpa pedulikan apa yang ada di belakangku itu. Ketika aku akan melangkah turun dari tangga, aku langsung berlari turun ke arah bawah sampai kakiku tersandung dan aku terjatuh. Mang Adi langsung menyambutku, memegangiku dan menarikku. Aku pun duduk di sofa lantai satu dan coba ditenangkan Mang Adi. Belum aku sempat cerita, Mang Adi bilang, "Ninggalin beremnya, lihat yang merah ya," begitu katanya. Sontak aku kaget, karena iya, itu yang kulihat. Lanjut Mang Adi bilang, "Iya, sosok perempuan merah itu memang penunggu di lantai dua. Dan konon katanya kuntilanak merah itu memang dipelihara untuk menjaga. Dan mungkin malam itu sosok si merah itu coba untuk berkenalan denganku dengan caranya." Mang Adi lanjut berkata, "Untung saja aku tidak sampai melihat wajah sosok si merah itu." Di tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi yang ada di Semarang. Saat itu aku melaksanakan KKN atau biasa disebut kuliah kerja nyata. aku memilih Subang sebagai tempat KKN-ku. Pikirku, selain tidak terlalu jauh, Subang cukup menyenangkan. Sebelum KKN dimulai, aku bersama beberapa temanku melakukan survei ke sebuah desa yang ada di sana. Kami berkeliling mencari rumah untuk kami jadikan tempat tinggal nantinya. Sampai akhirnya kami sepakat untuk mengontrak salah satu rumah untuk dijadikan posko kami selama KKN berlangsung. Rumahnya besar, cukup untuk menampung kapasitas anggota kelompokku yang berjumlah kurang lebih 10 orang yang terdiri dari berbagai macam jurusan. Pertama kami sampai di tempat KKN, kami langsung mengemas barang dan berkenalan dengan warga. Dan alhamdulillah, kami mendapatkan respon yang baik dari warga sekitar. Seminggu berlalu, program KKN-ku berjalan dengan baik dan lancar berkat kerjasama antara anggota kelompok dan pula warga sekitar. Pada suatu malam, aku dan teman-temanku tidak dapat menahan kantuk karena kegiatan siang hari yang baru saja kami lakukan cukup menguras tenaga. Posko KKN-ku terdiri dari 3 kamar. Satu kamar untuk menyimpan barang-barang, satu kamar untuk perempuan, dan satu kamar lagi untuk laki-laki. Tetapi karena ukuran kamar yang kecil dan anggota KKN yang cukup banyak, sebagian tidur di ruang tengah, termasuk aku. Hingga akhirnya, pada jam 1 malam, aku sedikit terbangun karena mendengar suara gaduh. Seperti ada orang di kamar mandi. Aku pun terduduk dan coba menyadarkan diri. Sampai dari kamar mandi pun keluar seseorang. Karena gelap, aku tidak begitu jelas melihat itu siapa. Orang itu mondar-mandir dari pintu depan kamar mandi. Aku memaksa membuka mata, walaupun sebenarnya kantukku tak dapat ditahan. Dan benar, ternyata itu Nina, temanku. Setelah dari kamar mandi, Nina langsung tidur tepat di sampingku. Badannya menghadap ke arahku. Dan kulihat dia menatapku. Ingin rasanya aku bertanya, "Belum tidur, Nin?" Tetapi aku tidak kuat dan aku pun kembali tidur. Esoknya, ketika semuanya sedang berkumpul untuk sarapan, Aku bertanya. Si Nina kemana? Lalu teman-temanku menjawab, Nina dari kemarin tidak pulang karena orang tuanya sakit. Hah? Aku heran. Tadi malam sekitar jam 1, aku lihat Nina tidur di sampingku. Aku pun menceritakan pada teman-teman lainnya. Aku masih terdiam. Karena penglihatanku tidak salah. Kalau tadi malam, yang aku lihat adalah Nina. Dia tidur tepat di sampingku. Lalu aku menepis semua pikiran negatif agar teman-temanku tidak khawatir. Waktu pun berlalu. Program KKN ini benar-benar menguras tenaga. Karena kami pun langsung terjun di masyarakat. Membantu segala kegiatan yang ada di desa ini. Sampai ketika suatu pagi, saat itu masih jam 7 pagi, dan semuanya masih terlelap. Aku berjalan sendiri keluar rumah sekedar untuk mencari hawa segar. Aku lanjut berjalan untuk melihat suasana yang ada di desa ini. Sampai aku pun melewati satu rumah besar yang cukup teduh karena terdapat beberapa pohon rindang. Dan terdengar suara. Hah? Siapa ya itu? Aku intip ke rumah itu. Dari luar ternyata ada seorang perempuan yang sedang berjalan di sana. Di sampingnya ada sebuah undakan batu seperti sumur. Aku terus perhatikan arah langkah perempuan itu. Dan astaga, aku teriak histeris karena sosok perempuan itu tiba-tiba saja meloncat masuk ke dalam sumur itu. Aku bergegas lari menuju sumur itu. Dan ketika aku intip ke arah sumur, tidak ada apa-apa. Ternyata itu bukan sumur, melainkan hanya galian seperti sumur saja. Namun yang aku heran adalah sosok perempuan yang tadi kulihat tidak terlihat di dalam sana. Bulu kuduku berdiri seketika. Panik, aku segera lari kembali ke rumah. Sampai di rumah, aku lihat teman-temanku masih tidur. Aku pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Belum sampai ke kamar mandi, terdengar ada suara seperti benda terjatuh di sekitarku. Dan lihat sosok hitam seperti seorang perempuan. Dia berlari ke arah belakang rumah. Refleks, aku langsung melihat untuk memastikan siapa yang baru berlari. Ketika aku lihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Aku terdiam dan mataku juga masih normal. Aku benar-benar melihat sosok perempuan berlari ke belakang sini. Aku pun kembali ke dalam dan mencoba membangunkan teman-temanku. Di ruang tengah, kulihat ada temanku yang tidur dengan seluruh badannya ditutupi kain samping. Aku tidak tahu siapa itu. Yang jelas, itu temanku. Aku bangunkan dia sambil aku perhatikan ke arah belakang. "Eh, bangun!" teriakku. Temanku masih meringkuk memunggungiku. Sampai akhirnya aku balik badannya. Dan astaga, ternyata yang kulihat itu adalah sosok pocong. Melihat itu, aku benar-benar terdiam dan badanku seketika tidak bisa digerakkan. Kepalaku pusing, mataku menjadi sangatlah berat. Dari telingaku sayup-sayup kudengar seperti ada suara rintihan seorang perempuan. Sampai badanku pun lemas dan aku tersandarkan diri. Ketika terbangun, kulihat teman-temanku sudah mengelilingiku. Setelah cukup tenang, aku langsung menceritakan apa yang aku alami. Singkat cerita, program KKN pun berakhir. Kami pun berpamitan dengan warga serta terima kasih atas partisipasi warga yang telah turut serta meramaikan dan membantu agenda KKN kami. Sebelum pulang, aku mencoba menceritakan kepada salah satu penjaga desa atas kejadian yang aku alami. Dan katanya, itu sudah tidak aneh lagi di desa ini. 105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Masih ada satu cerita terakhir ya kamu menutup JNE Nightmare Side malam hari ini. Tapi sebelum itu ingin memberitahukan kalau Insan Muda punya pengalaman seram yang ingin dibacakan di Nightmare Side, kamu bisa kirim melalui email kita ke nms@ardanradio.com. Tapi untuk kamu yang ingin kirim paket dan barang, sudah pasti via JNE. Selamat malam. Ternyata ini dia mau share pengalaman seramnya juga. Ya, mungkin ada yang ingin share ketika sudah mendengarkan tadi dua cerita di JNE Nightmare Side malam hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Alan di Balenda. Baru balik kerja dengan Arden dari tadi di jalan sampai sekarang. Terima kasih, Kang Alan. Selamat malam di Masta. Seperti biasa kalau dengerin Arden ini suka ganjil. Tiga orang, semoga aja gak ada hal-hal aneh. Amin. Terima kasih sudah dibacakan. Salam dari Tiberius dari Parakansat. Terima kasih. Assalamualaikum Kang. Akang 69 di Dayakolot, pendengar setia Nightmare Side. Hatur nuhun. Assalamualaikum Bang, saya dari Majalaya. Cerita pertama sudah merinding Kang. Hatur nuhun. Pasti ini buat Insan Muda yang lagi pada dengerin malam hari ini. Ada sebuah kabar yang ingin Dimasta juga sampaikan. Program Nightmare Side ini sedang dibuat gamenya Insan Muda. Sekali lagi, Nightmare Side ini sedang dibuatkan gamenya dengan nama Nightmare Side The Game, yang mungkin beberapa saat lagi atau sebentar lagi akan dirilis. Entah mungkin bulan ini atau di bulan depan. Tapi ya ingin diberitahukan Insan Muda, Nightmare Side The Game ini juga akan premier untuk pertama kalinya. Kita akan launching untuk gala premier di CGV 23 Pascal tanggal 28 Oktober 2023. Nah, di malam atau gala premiernya Nightmare Side The Game ini spesial invitation only. Jadi hanya yang diundang saja yang boleh datang. Tapi tenang saja, Insan Muda yang ingin datang, ingin tahu, jadi orang pertama yang melihat gameplaynya atau permainannya dari Nightmare Side The Game ini, nanti kita akan adakan giveaway untuk invitation Nightmare Side The Game. Nah, kamu tinggal follow dulu aja Instagramnya @ardanradio dan tungguin Insan Muda. Siapa tahu kamu yang beruntung nanti. Ngomongin Nightmare Side The Game ini adalah sebuah game yang dibikin atau dibuat, diinisiasi oleh Ardan dan Hige Studio, di mana game ini menceritakan tentang Radio Ardan itu sendiri. Seperti yang kita tahu, Radio Ardan adalah radio yang cukup seram, atau bisa dibilang seram ya. Banyak cerita-ceritanya, cerita angker ini itu segala macam. Dan yang pastinya Insan Muda, setting dari permainan atau Nightmare Side The Game ini mengambil setting di Radio Ardan, di kantor. Jadi mulai dari lorong, room 159, ruang siaran, dan lain-lain, dan lain-lain. Itu bisa kamu rasakan. Jadi ketika kamu memainkan game ini, seolah-olah kamu berada di Ardan Radio. Ini sangat menarik sekali. Tungguin aja kabar dan info lebih lanjutnya Insan Muda. Dan pasti sebentar lagi tanggal 28 kita akan rilis. Dan nanti mungkin di Halloween ya, tanggal 31, itu akan ada pesta kostum juga Insan Muda. Jadi buat kamu yang ingin ikutan pesta kostum Halloweenan barengan sama Arden, tungguin aja infonya di Instagramnya @ardanradio atau dengerin Ardennya aja. Karena nanti kita akan announce untuk syaratannya seperti apa. Dan di malam Halloween nanti juga, sebelum game Nightmare Side ini dirilis, kamu bisa jadi orang pertama yang nyobain juga. Nanti kita akan free trial untuk kamu yang ingin nyalain lonceng notifikasinya di akun Instagramnya Ardan, biar nanti kalau ada postingan baru pas itu lagi nightmare saat, kamu bisa jadi orang pertama ya, langsung ikut, langsung berinteraksi sama kita. Jadi tungguin aja. Kita akan masuk ke cerita ketiga malam hari ini, atau cerita terakhir di malam hari ini. Insya Allah ini tentang seorang insya Allah yang mengirimkan ceritanya via email. Jaka namanya, bercerita tentang sebuah pemakaman umum yang dia lewati saat malam hari. Seperti apa ceritanya, kita akan dengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendiri. Padahal baru setengah jalan. saja. Supir angkot itu terlihat tidak enak dan malah membuatku tidak harus membayarnya. Dia pun bertanya rumahku daerah mana. Setelah aku sebutkan nama daerah tempat kosanku itu berada, pas supir itu bilang kalau mengikuti jalan raya itu mutar terlalu jauh. Dan pas supir itu bilang rawan juga, takut ada begal. Kalau mau dekat, motong jalan. Tapi lewat kuburan katanya. Mendengar itu sebenarnya aku biasa saja. Tapi ya benar juga sih. Kalau lewat jalan raya, berjalan di pinggir jalan ini cukup jauh. Aku tahu pemakaman itu. Sebuah pemakaman umum yang kadang memang pernah aku lewati juga. Nah, sudahlah. Akhirnya aku pun memutuskan untuk memotong jalan lewat pemakaman. Tiba Tiba-tiba sudut mataku menangkap sesuatu dari salah satu makam yang ada di sana. Seperti ada yang berdiri hitam. Melihat ke arahku. Tinggi. Dari sudut mataku itu terlihat sangat jelas. Kali ini bukan hanya mempercepat langkah kakiku, tapi aku berlari. Sampai di depan aku sudah melihat pintu keluar pemakaman umum itu. Aku terus berlari, dan samar suara gemelan itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara seorang perempuan yang sedang menyinden. Aku coba membuang mukaku dan terus berlari. Dan ketika aku lihat ke arah depan lagi, astaga, perasaan tadi di depanku ada jalan keluar. Kok sekarang jadi pohon besar? Iya, jalan yang tadi kulihat sudah hampir di ujung pemakaman umum itu hilang. Padahal aku sama sekali tidak berbelok arah, hanya terus lurus. Namun kali ini di depanku ada sebuah pohon yang sangat besar, tinggi dan rimbun. Dan ketika aku melihat ke sekitar pohon itu, ada sesuatu yang sangat mencolok mata. Sebuah warna merah di salah satu batang pohon tersebut. Iya. Terlihat cukup jelas olehku. Seorang perempuan memakai kebaya berwarna merah duduk di salah satu batang pohon itu. Jari-jari tangannya mengelus-ngelus rambutnya seakan menyisir dengan jari jemarinya. Rambutnya terlihat sangat panjang hingga menyentuh tanah. Dengan jarak yang cukup tinggi dari pohon itu, dan terdengar perempuan berkebaya merah itu menembangkan sesuatu. Badanku kaku, seolah tidak bisa digerakkan sama sekali. Untuk berjalan, membalikkan badan pun aku tak bisa. Aku coba menutup mataku dan membaca doa sebisa mungkin. Terus berkonsentrasi. Sampai ketika kulihat lagi, sosok itu sudah hilang. Hilang dari pohon meringin besar itu. Saat itu pula badanku bisa kugerakkan. Aku pun membalikan badanku mulai menjauhi pohon itu. Namun akar dari pohon-pohon itu ketika aku berjalan menerpa wajahku. Karena terpahannya jangan bermunculan dari dahan-dahan pohon itu. Namun entah kenapa akar dari pohon-pohon itu dan menjulang dari atas seakan-akan terus menempel di badanku. Sampai ketika ku tersadar, itu bukan akar pohon tapi helai-helai rambut berwarna hitam dengan tekstur yang sangat kasar seperti ijuk. Dan ketika aku menengadahkan wajahku ke atas, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Yang ku ingat terakhir, ketika ku lihat ke atas, terlihat wajah seorang perempuan menyeringai padaku. Giginya tajam. Dan sangat menakutkan. Matanya terlihat seperti hampir keluar. Wajahnya sangat kurus, seperti tengkorak diberi daging. Lekukan matanya yang gelap terus terbayang di kepalaku. Sebuah cahaya, dan ketika aku mengikuti cahaya itu, posisiku sudah tidak berada lagi di pemakaman itu. Dari sebuah pos, dan ada beberapa orang yang berada bersamaku juga saat itu. Ternyata mereka adalah hansip yang sedang berjaga dan melihatku berdiri kaku di area pemakaman hingga mereka pun membawaku ke pos penjagaan. Aku tidak bercerita apa-apa. Tidak aku keluh seakan tidak bisa mengeluarkan, bahkan mengucapkan terima kasih pun tidak terfikirkan olehku saat itu. Dengar mereka sedang bicara, mengatakanku kesambetlah, surupan. Aku pun lalu berdiri. Salah satu orang yang ada di sana bilang padaku, "Cep, lain kali kalau sedang malam Jumat Kliwon, jangan lewat pemakaman. sedang beraktivitas dan mempunyai energi yang sangat kuat. Salah satunya adalah perempuan berkebaya merah itu. Gua Lintang. Gua adalah salah satu penyiar di Ardan Radio. Mau share pengalaman serem yang gua alami di kantor gua, Ardan Radio. Jadi ada satu hari di mana gua terpaksa harus tidur dan nginep di Ardan. Karena waktu itu udah lumayan malam dan kendaraan gue itu lagi gak sehat waktu itu. Karena gue takut ada apa-apa, jadi akhirnya gue memilih untuk nginep di Ardan. Karena waktu itu gue abis siaran Ardan Nembak. Rencana gue jam 8 pagi itu gue akan pulang ke rumah. Gue bangun dong jam 7:30 pagi. Pas gue mau ke toilet buat cuci muka, gue papasan tuh sama salah satu penyiar Ardan juga, namanya Diki Irdan. Gua tanya tuh, "Hey, Dik, mau kemana lu?" Terus dia jawab, katanya dia mau ke belakang, mau ke warung. Oh, ya udah. Gua nggak ada curiga apa-apa. Sampai akhirnya, pas gua mau balik, ada salah satu penyiar Ardan juga, namanya Danar. Dia baru datang ke Ardan. Terus ya gue sapa seperti biasa, terus gue cerita kalau gue ketemu sama Diki tadi. Sampai akhirnya Danar bilang sama gue, "Ah, masa sih? Bukannya dia lagi di luar kota ya?" Dari situ gue kaget dong. Terus dia juga bilang, "Kalau gak percaya cek aja guys story-nya." Dan akhirnya gue cek, dan ternyata bener aja. Dia lagi di luar kota. Gue coba make sure beberapa kali ya, ternyata emang dikir dan lagi di luar kota. Terus yang tadi ketemu sama gue itu siapa? Jangan dengerin Arda sendiri. Our back is pretty tired, and we've drunk a couple bottles, babe, and set our grief aside. The papers say it's doomsday, the button has been pressed. We're gonna nuke each other up, boys, to old Satan's end and threats. And here it is, our final night alive, as the earth burns to the ground. Oh girl, it's you and I and the earth. Saya Dimasta, penyiar Nightmare Side Ardan Radio. Kalau ngomongin pengalaman serem di Ardan sih, udah gak kehitung ya, banyak banget. Dan salah satunya yang paling mungkin serem, waktu itu saya siaran malam jam 12 di ruang siaran. Tiba-tiba dalam kondisi yang udah sepi, gak ada orang, ada yang ngetok kaca jendela ruang siaran dari arah luar. Refleks saya tengok, awalnya gak ada siapa-siapa, dan saya pikir mungkin salah denger lah. Lanjut lagi, gak lama suara ketukannya itu kedengeran lagi. Jadi suara ketukannya itu bukan pakai ujung-ujung jari, tapi pakai tangan gitu, kayak di gedor, brak brak brak brak. Ketika saya tengok lagi, gak ada siapa-siapa, tapi ada tapak tangan di kaca jendela itu. Dan tapak tangannya ini jarinya bisa dibilang gak wajar lah, panjang, jari-jarinya panjang, dan itu terlihat satu telapak tangan yang langsung bikin merinding. Ketika saya ngeliat dan fokus ke arah telapak tangan itu, tiba-tiba dari sebelah kiri saya di telinga ada suara perempuan yang bilang, "Hey." Nah, saya lihat, dan ketika saya lihat, sekelebat sesuatu berwarna merah melayang dengan cepat hilang ke langit-langit ruang siaran. Dan itu kejadiannya sekitar jam 1 pagi di Ardan Radio, ruang siaran. Apakah mungkin itu si merahnya Ardan? Jangan dengerin Ardan sendiri. Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio. Sayup-sayup ku dengar suara seperti seorang perempuan yang sedang menangis dari tembok balik kamarku. Dan jelas sekali ku ingat saat itu, aku hanya sendirian di rumah. Hai insan muda, aku Pevita Pierce. Dengerin kisah nyata bertemu makhluk halus di Nightmare Side setiap Kamis malam Jumat jam 10 sampai tengah malam. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare sini sendirian. Saat muda 105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini, insan muda. Terima kasih banyak untuk insan muda yang sudah hadir di room 159 yang tadi sudah hadir juga. Salah satunya tadi ada komunitas fotografi hantu ya. Nah, apakah dapat sosok-sosok malam ini? Belum ya? Oh, belum dapat infonya. Tapi mungkin sedang cek-cek lagi, insan muda ya. Terima kasih juga buat insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Dan yang pastinya Kalau kamu ingin mengirimkan cerita-cerita seram kamu, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com atau mungkin via WhatsApp di 0812-2011059. Nanti tim Nightmare Set yang mungkin akan memilih dan cerita kamu akan dibacakan minggu depan. Untuk minggu depan insya Allah kita akan siaran live lagi dari salah satu lokasi yang ada di sekitaran kota Bandung, pastinya kira-kira di mana, tungguin aja, siapa tahu itu dekat atau mungkin daerah tempat tinggal kamu, insya muda. Dan pastinya untuk pengiriman yang lain selain cerita-cerita seram kayak paket barang dan lainnya, kamu bisa percayakan kepada Jenny. Terima kasih Jenny sudah menemani 2 jam malam hari ini di Nightmare Side. Sampai ketemu lagi di Jenny Nightmare Side minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Jenny Nightmare Side ini sendirian.